ku biarkan orang menyentuhmu, takkan ku biarkan orang menjamahmu. Hanya satu yang ku harap darimu, kejujuran serta kasih sayangmu. Cuma satu dirimu. mampu memisahkan cinta kita kecuali Engkau yang Maha Kuasa. Hanya satu yang ku harap darimu, kejujuran serta kasih sayang.